Pertanyaan, apa hukum seorang akhwat jualan di pinggir jalan umum? Bagaimana hukum suami yang membiarkannya? Kalau ini terjadi, mestinya sang suami yang lebih berperan, ya. Sang suami lebih berperan dalam arti hendaknya bab mencari nafkah, suami yang menanggung segala kebutuhan keluarganya. Jangan sampai istrinya berjualan seperti itu di pinggir jalan umum, karena ya banyak madarat, ya. Lepas dari bab hukumnya dulu, ini banyak madarat tentunya, karena pada dasarnya seorang wanita diperintahkan untuk apa? Di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian tinggal di rumah. Nah, ketika keluar dari rumah, apa alasannya? Nah, ini kewajiban suami. Suami akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban, kenapa istri kamu keluar rumah? Ya. Kalau ternyata jualan, kenapa jualan? Ya. Nah, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bab hukum, ya mungkin tidak bisa kita hukumi dengan satu hukum. Pinggir jalan, ini tempat dia jualan seperti apa? Jualannya jualan apa? Ya kan? Kebutuhan memang mendesak atau tidak? Barangkali dia orang yang betul-betul tidak punya yang membantu dia. Ya, betul-betul terpaksa dia melakukan jual beli karena dia mesti menafkahi anak-anaknya masih kecil, mungkin suaminya enggak ada, enggak bertanggung jawab misalnya. Nah, ini kalau bab hukum banyak terkait dengan kondisi. Ya. Sehingga mungkin kalau sifatnya ini kasus, ya dimusyawarahkan dengan ustaz-ustaz setempat, ya, bagaimana solusinya, apa hukumnya, ini banyak terkait dengan itu. Tapi di sini saya nasihatkan bagi suaminya harus betul-betul memperhatikan bab nafkah dan ingat ini tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal akan menanyai hadis Nabi SAW, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in an ra'iyatih hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menanyai tiap orang yang punya tanggung jawab tentang tanggung jawabnya. Sampai Allah nanti akan bertanya kepada tiap lelaki tentang keluarganya. Dengan nas seperti itu. Hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Sampai nanti Allah akan bertanya tentang tiap lelaki mengenai keluarganya. Ahafidha am dhayya', apakah dia menjaga keluarganya atau dia menyia-nyiakan? Ya. Pertanyaan berikutnya, apa hukum jualan barang yang belum dikuasai? Tidak boleh, tadi kita sebutkan, ya, harus dikuasai dulu baru dijual. Dan ini hati-hati, ya, kita dengan jual beli di online ini sekarang banyak yang seperti itu. Ya, dia nggak punya modal apa-apa, dia hanya memasang gambar. Ya, dia minta kepada produsen langsung kirim ke pembelinya. Padahal dia seolah-olah sebagai penjual. Lain kalau dia sebagai apa? Memang sebagai wakil dari penjual. Kayak tadi yang kita sebutkan, saya dapat mandat, saya sudah direkom untuk menjualkan barang. Maka posisi saya bukan sebagai penjual secara langsung, tapi saya wakil. Dan orang tahu saya wakil. Saya marketer atau apa istilahnya, ya. Nah, itu boleh saya menjual langsung kirim karena saya bukan pemilik barang, saya cuma apa? Orang yang dipasrahi. Tapi kalau kita berpenampilan sebagai penjual, ya, pembeli taunya kita juga penjual. Ternyata kita bukan penjual, kita hanya ngomong ke orang, ya, kita bukan produsen, bukan penjual hakiki. Dalam arti akhirnya di situ terjadi apa? Penjualan barang yang belum dia kuasai. Ya, tiba-tiba langsung kirim langsung ke sana. Ya. Nah, ini enggak boleh karena belum dikuasai olehnya. Dan ini akan membuka celah perselisihan dan masalah. Bisa saja kalau barang nanti enggak sampai gimana? Ekspedisi ada masalah di jalan, barangnya hilang. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Apakah saya sebagai penjual di mata orang itu yang beli atau produsen? Masing-masing berlepas. Saya kan sudah ngomong dikirim. Dan mereka juga bilang kan saya juga sudah ngirim. Siapa bertanggung jawab? Ya. Makanya Nabi mengatakan jangan kamu jual kecuali sudah kamu kuasai. Pinjaman, pertanyaan berikutnya, diharapkan darinya manfaat, tapi yang dipinjamkan bukan barang ribawi, apa hukumnya? Kalau bukan barang ribawi, misalnya apa? Misalnya motor. Nah, motor saya pinjamkan, tapi saya minta jasa peminjaman. Ini kan sewa menyewa kalau begini. Ya kan? Itu sama dengan sewa menyewa. Ini motor, silakan dipakai ya seharinya 20 ribu. Ya. Jasa dari saya meminjami motor. Ini sewa menyewa namanya. Ini boleh. Tapi kalau uang ya enggak boleh. Uang jadinya riba. Apa hukumnya jasa titip? Maksudnya apa? Titip jualan itu. Misalnya, ya, atau apa? Ini belum jelas. Atau titip apa? Misalnya titip motor, ya, parkiran, begitu. Ya, enggak apa-apa, itu boleh. Atau titip barang dagangan di toko. Nanti setiap penjualan satu buah, ya, diberi 500 rupiah. Ya, boleh, enggak apa-apa. Asal sesuai kesepakatan. Bolehkah berjualan dengan menggunakan dalil untuk menarik pembeli? Maksudnya apa? Oh, menggunakan dalil untuk menarik pembeli. Contoh madu dan susu dengan dalil keduanya dianjurkan Rasulullah. Ya berhati-hati ya, jangan sampai kita menggunakan ayat atau hadis untuk melariskan dagangan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya ya bukan maksudnya itu, ya murni kita menerangkan manfaat suatu barang, ya bahwa madu ini sangat bermanfaat karena ini. Tapi kita nggak ada maksud untuk promosi jualan, ya boleh saja karena kita menerangkan hakikat suatu manfaat ya dalam hadis. Tapi kalau ada unsur untuk melariskan, nah ini jangan, ini tidak boleh ya seperti itu. Ini sangat terkait dengan bab niat ya. Bagaimana menjual bangkai untuk makan ikan? Apakah hasilnya haram? Pada dasarnya tadi kita sebutkan Nabi melarang itu ya kan. Kalau ternyata ada pendapat lain ya perlu kita pelajari. Saya tahu secara persis tentang ini. Namun hukum asal tadi kita sebutkan bahwa Nabi jelas melarang pada hadis yang tadi kita baca. Apakah hadiah bagi guru yang berasal dari muridnya haram? Berdalil dengan tentang hadiah bagi pejabat. Kalau dimaksud guru itu, kalau kita ya semacam pegawai negeri ya, yang memang artinya mereka mendapat gaji dari pemerintah. Nah, ya nampaknya juga tidak boleh yang seperti ini, ya, mendapat hadiah dari murid karena khawatir akan punya pengaruh, ya, yang tidak baik, dalam arti misalnya nanti kecurangan dalam memberi nilai dan lain-lain. Tapi kalau guru yang itu, ya istilahnya bukan, ya istilahnya semacam di mahat-mahat ini kan, wallahu alam, itu bukan pegawai negeri, ya. Gaji pun ya sebetulnya sepertinya bukan gaji, ya. Sepertinya bukan gaji. Kalau kita melihat kenyataan, wallahu alam, seperti itu, ya. Nampaknya berbeda dengan yang dimaksud dengan hadis yang tadi kita baca, karena ya pernah kita sampaikan kepada sebagian syekh tentang hal ini dan nampaknya pandangannya tidak disamakan dengan yang seperti pegawai negeri itu, ya, beda dengan kondisi yang kita ketahui bersama tentang para guru di ma'ahid yang ya ibaratnya kayak mirip dengan kerja bakti lah, mirip. Apa hukum jual beli dengan sistem ijon? Ini kalau dimanfaatkan nanti setelah matangnya, maka jual beli ini enggak boleh, ya. Ini tidak terpenuhi syarat yang keberapa? Syarat yang tadi. Belum mesti dikuasai. Karena dari hijau sampai kuning itu kan butuh waktu. Siapa tahu di tengah-tengah ada hama atau ada musibah. Sehingga ini belum dalam kekuasaan. Ya. Atau juga bisa dimasukkan dalam bab jahalah. Ini belum jelas. Ya. Mungkin awalnya ijo, lama-lama kalau padi gabuk misalnya kan, enggak ada isinya. Mungkin saja. Jadi jual beli ini enggak boleh. Kecuali barang-barang atau hasil tanaman yang memang dimanfaatkan saat ijo. Misalnya wallahu alam jagung. Jagung itu kan ada kan yang untuk sayur kan memang belum keluar jagungnya, ya kan? Dijual memang kondisi itu untuk masakan, sayur, macam-macam lah. Tapi yang jelas dimanfaatkan dengan kondisi yang seperti itu akan dipanen segera. Nah yang seperti ini nggak, tidak apa-apa. Tapi kalau ijon ya yang terpahami model yang pertama itu nggak boleh. Hukumnya apa jual beli garapan sawah 1 tahun misalnya, sawah setengah hektar 700.000. Jual beli garapan sawah. Ini bukan jual beli mungkin mal seperti ini. Ini mungkin ini kan nyewa tenaga, ya kan? Ya. Ini garap sawah saya kasih 700.000. Nah, ini maksudnya bukan bab jual beli tapi menyewa tenaga ini, ya. Boleh saja kalau rela dengan itu, ya, sepakat boleh saja. Dengan tentunya kerjaan yang jelas, apa yang digarap, seperti apa, kerjaannya jelas, upahnya jelas, boleh. Ini tentang usaha investasi. Mohon bimbingan terkait investasi atau sistem bagi hasil yang disyaratkan. Ya, ini perlu penjelasan yang cukup panjang, ya. Insya Allah nanti Ustaz setempat bisa menjelaskan tentang hukum-hukum seputar syirkah atau investasi atau mutarabah atau yang semakna dengannya. apa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli barang yang belum dimiliki? Ya, perbedaan pertama, perbedaannya bahwa ini pengecualian, ya, dari penjualan barang yang belum dimiliki. Jadi secara umum Nabi katakan nggak boleh. Seolah-olah beliau katakan kecuali salam, gitu. Seolah-olah begitu. Nah, terus salam ini dibolehkan kenapa? Karena memang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya dengan syarat-syarat, yaitu timbangannya jelas, ya, waktunya jelas, tentu harganya juga jelas, dan uangnya dibayar di muka, ya. Nah, yang jelas ada syarat-syarat yang disebut oleh para ulama, ya. Jadi ini kalau ditanyakan apa perbedaannya, ini adalah pengecualian dari jual beli barang yang belum dimiliki. Nabi membolehkannya karena memang kebutuhan dan tradisi masyarakat berjalan seperti itu, maka Nabi memberikan arahan-arahan, syarat-syarat seperti yang tadi dijelaskan, ya, tentang waktu, tentang timbangan, tentang apa namanya, harga dan lain-lain. Ini masih banyak. Ya, mohon maaf, ini masih banyak pertanyaan belum terjawab, tapi insya Allah tidak berarti tidak terjawab, karena pada asatidah juga ada di sini, bisa ditanyakan. Sementara cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.